Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala an-nazim rahimahullah limadhiha fa'la'u af'ila'u muthallath al-'ain wa fa'lala'u. Untuk alif ta'nits mamdudah wazannya adalah yang pertama fa'la'u, yang kedua af'ila, dan af'ila ini muthallath al-'ain dengan tiga sisi 'ainnya, dengan tiga sisi harakat pada 'ainnya. Boleh dikatakan af'ila'u atau af'ula'u atau af'ala'u. Wa fa'lala'u. Kemudian yang ketiga fa'lala. Kemudian wazan berikutnya thumma fi'ala fu'lula fa'ula. Wa fa'ila'u fi'liya maf'ula. Wazan yang keempat fi'ala. Yang kelima fu'lula. Yang keenam fa'ula. Yang ketujuh fa'ila'u. Yang kedelapan fi'liya, yang kesembilan maf'ula. Wa mutlaqal 'aini fa'ala, wa mutlaqal 'aini fa'ala wa kadha. Mutlaq fa'in fa'ala'u ukhidha, mutlaq fa'i fa'ala'u ukhidha. Dan dengan memutlakkan 'ainnya, yakni boleh dengan satu dari tiga sisi harakat pada 'ainnya pada fa'ala, sehingga boleh dikatakan fa'ala atau fu'ala atau fi'ala wa kadha. Demikian pula ya, fa'ala diambil dalam keadaan mutlaqo fa'i. Fa kalimahnya mutlak, boleh dengan satu dari tiga sisi harokat. Boleh fa'ala'u, fu'ala'u atau fi'ala'u. Kita baca syarahnya. Li alif ta'nits al-mamdudah awzanun kathirah. Alif ta'nits mamdudah memiliki wazan-wazan yang banyak. Nabbah al-musannifu ala ba'diha. Dan musannif di sini hanya mengingatkan sebagiannya. Faminha diantaranya adalah fa'la'u. Wazan fa'la'u. Dan wazan fa'la kadang datang isman sebagai isim. Ya, sebagai isim. Contoh, sahra. Atau sifat. Kadang juga datang untuk sifat. Muzakkaruha ala af'al. Sifat yang muzakkarnya di atas af'al. Ya. Contoh, kahamra. Hamra muzakkarnya ahmar. Wa ala ghairi af'al. Dan juga fa'la yang datang sebagai sifat kadang muzakkarnya tidak di atas wazan af'al, seperti dimatin habla. Ya, dimatin habla. Dimah adalah al-matar alladhi laysa fihi ra'dun wala barqun, hujan yang tidak ada, tidak disertai dengan petir, tidak pula kilat. Habla hujan yang deras, hujan yang tatabu'. Ya. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan pada yang mudzakkarnya sahabun ahdol. Bahkan dikatakan sahabun hatil. Hatil bukan af'al. Juga wa qawlihim, contoh ucapan mereka, farasun aw naqatun rawgha, kuda betina, aw naqah atau unta betina yang rawgha. Makna rawgha di sini katanya hadidatul qiyad. Qiyad, kakang tali, yang talinya dari besi, kakangnya dari besi. Wala yusofu bihi al-muzakkaru minhuma, dan tidak disifati, ya, tidak disifati dengan rawha, ya, yang muzakkar dari keduanya, dari faros dan naqah. Ya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan jamalun arwah, ya, jamalun arwah, jamal muzakkar. Ya, tidak disifati dengan itu. Tidak boleh dikatakan arwah. Ya. Rawha ini khusus untuk yang betinanya. Wa kamratin hasna, dan seperti contoh imratin hasna'a. Tidak boleh dikatakan rajulun ahsan. Tidak disifati dengannya yang muzakkar. Ya. Wal hatl, dan hatl maknanya adalah tatabu'ul matar, hujan yang turun dengan deras. Wad dam'i wa sayalanuh, dan juga tatabu' air mata yang turun dengan deras. Wa sayalanuhu, tatabu'ul dam' wa sayalanuhu, bercucurannya air mata dan mengalirnya air mata. Jadi bisa untuk matar, bisa juga untuk adama. Yuqalu hatolat as-sama'u, dikatakan hatolat as-sama' tahtilu hatolan wa hatolatan wa hatolanan wa tahtolan. Itu masalahnya hatolat. Ada empat hatolat as-sama', ada tiga masar. Hatolat as-sama' tahtilu mudhari'nya, kemudian masarnya ada tiga, hatolan wa hatolanan wa tahtola. Kemudian wazan yang kedua adalah af'ila, af'ila musallasal ain, dalam keadaan ainul kalimahnya boleh dengan tiga sisi. Af'ila, af'ula, af'ala. Ya. Nahwu qawlihim, contoh ucapan mereka, lil yawmir rabi' min ayyamil usbu', untuk hari ketiga dari hari dalam sepekan, adalah arbi'a, boleh arbu'a, boleh arba'a. Hari Rabu. Bi dhammil ba' wa fathiha wa kasriha, boleh dengan dhammah ba'nya, arbi'a atau fathah, arba'a atau kasrah, arbi'a. Wa minha, dan di antara wazannya juga adalah fa'lala, fa'lala. Contohnya aqraba li unsal aqarib, untuk salah jengking yang perempuan atau yang betina. Wa minha, dan diantaranya juga fi'ala'u, fi'ala'u. Contoh qisasa'u lil qisas, untuk makna qisas. Kemudian juga wa minha fu'lula'u ka qurfusa. Ya, fu'lula'u ka qurfusa. Qurfusa itu adalah naw' minal julus, yaitu an yajlis asy-syakhs, seseorang duduk, ala aliyatihi, ala aliyataihi, di atas pokongnya. Wa yalsiqu fakhidaihi bi batnihi, kemudian ia tempelkan pahanya ke perutnya. Wa yadhummu saqaihi bi yadayhi, kemudian ia kumpulkan betisnya dengan kedua tangannya. Itu khurfusa. Ya, duduk dengan meletakkan kedua pokongnya, kemudian ia tempelkan pahanya ke perutnya, kemudian ia kumpulkan dua betisnya dengan dua tangannya. Wa minha, dan diantaranya juga fa'ula, fa'ula. Contoh Ashura, Ashura 10 Muharram disebut dengan Ashura. Ya. Kalau sembilannya Tasu'a. Wa minha fa'ila, dan diantaranya juga fa'ila'u, seperti qasi'a'u, qasi'a'u. Katanya li juhrin min jiharati al-yarbu', untuk nama lubang, ya, lubang dari lubang-lubangnya. Yarbu', yarbu' adalah sejenis tikus, cuma lebih besar dan dua kakinya lebih panjang daripada dua tangannya, kebalikannya zarafah. Wa minha, dan di antaranya juga fi'liya'u, contoh kibriya'u, maknanya al-azamah, kebesaran, keagungan. Juga di antaranya maf'ula'u, contoh masyukha'u, ini jamak dari syekh. Banyak jamaknya syekh, masyayikh, syuyukh, masyukha. Wa minha, dan di antaranya juga wazan fa'ala'u, fa'ala'u, ini mutlaqu al-ain, ya, atau mutlaqu al-ain, dalam keadaan ainnya dimutlakkan, boleh dengan satu dari tiga sisi. Boleh dikatakan fa'ala'u, ya, atau fa'ula'u, atau fa'ila, ya. Kalau ainnya di fathah maka dengan alif, ainnya di dhammah maka dengan wawu, itu yang cocok dengan wawu. Ainnya di kasrah maka dengan ya, maka dengan ya. Ai madmumuha, ai madmumaha wa maftuhaha wa maksuraha. Yani maksudnya mutlaq al-ain adalah boleh ainnya di dhammah atau di fathah atau di kasrah. Contoh yang di dhammah dabuqa, ya, dabuqa'u. Dabuqa'u adalah lil'adzirah, nama kotoran azirah. Kemudian wabarasa'u, ini yang di fathah, barasa'u, lughatun fil barnasa, ini satu lughah untuk barnasa yang maknanya adalah annas, manusia. Faqala Ibnu As-Sikit, Ibnu Sikit rahimahullah berkata, yuqalu, dikatakan, ma adri ayul barnasa huwa, saya tidak tahu ya, ayul barnasa huwa, yakni ayun naswa, ya, manusia yang mana dia. Kemudian juga wa katsira, ya, wa katsira, coba cek lagi nanti, katsira. Kemudian wazan berikutnya yaitu fa'ala'i, ya, fa'ala'u, mutlaqa alfa, dalam keadaan fa'nya dimutlakkan walau dengan tiga harokat. Ay mabmumaha wa maftuhaha wa maksuraha, yani boleh di dalam keadaan di dhammah, di dhammah, yani fa'ula atau di fathah, fa'ala atau di kasrah, fa'ila. Contoh yang di fathah, nah, saya ulangi, faminha fa'ala mutlaqal fa, dimutlakan fa'nya, bukan ainnya. Fa'nya dimutlakan, boleh dengan satu dari tiga sisi harokat. Ya, ini boleh di dhammah, di fathah, atau di kasrah. Contoh ini dhammah, khuyala litakabur, untuk makna takabur, sombong. Kemudian janafa, janafa, yang di fathah fa'nya, ismu makan, nama tempat. Wasiyara, siyara, ini kasrah ini. Ya. Liburdin fihi khututun sufur, untuk kain yang bergaris-garis dan berwarna kuning. Ini tinggal di hafal saja ini, ya, wazan-wazan ini. Baik, kita masuk langsung ke pembahasan berikutnya tentang al-maqsur wal-mamdud. Al-maqsur wal-mamdud, isim maqsur, ya, dan isim yang mamdud. Idasmun istawjaba min qabli taraf فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء. إذا اسم استوجب من قبل الطرف أبدلا اسم اسم صحيح لموكان. Idza ismun, apabila isim yang sahih, istaujaba, menuntut, ya, min qabli taraf, menuntut sebelum huruf akhirnya fathah. Fathah ini adalah maqul bil istaujaba, ya. Apabila isim yang sahih menuntut fathah, ya, menuntut fathah pada sebelum huruf akhirnya at-taraf, maksudnya huruf yang akhir. Wakana dha nadhirin kal asaf, dan isim tersebut yang sahih, dha nadhirin, memiliki yang semisal dari yang mu'tal, kal asaf, seperti asaf, asifa ya'safu asafan. Saya ulangi, apabila isim menuntut, ya, sebelum huruf akhirnya menuntut isim tersebut fathah, maka isim tersebut yang sahih, dha nadhirin, apabila ia memiliki nazir yang semisal dari yang mu'tal seperti asaf, falinazirihi, ini jawabannya, jawabannya idza, ya, falinazirihi almu'allil akhiri, maka ditetapkan pada isim yang mu'tal yang semisal dengan isim yang sahih tersebut yang sebelum akhirnya di fathah, thubutu qasrin, ditetapkannya qasr, ya, biqiyasin zahirin, dengan qiyas yang zahir. Jadi kalau ada isim yang mana isim yang sahih, ada isim yang sahih sebelum huruf akhirnya di fathah, kemudian ada yang semisal itu dari isim yang mu'tal, maka pada isim yang mu'tal tersebut diqasr dengan alif maqsurah, ya, dengan alif lazimah. Ya. Falinadhirihi al-mu'al. Ya, apabila ada satu isim yang sahih menuntut fathah sebelum huruf akhirnya, dan ya, isim yang sahih tersebut yang sebelum akhirnya di fathah, ya, dalam keadaan memiliki yang semisal dari yang mu'tal, maka bagi yang semisal dengan isim yang sahih tersebut, ya, yaitu isim yang mu'tal, ditetapkan pada isim yang mu'tal ini qasar dengan kias yang zahir, ya, atau mudahnya tadi, kalau ada isim yang sahih sebelum akhirnya di fathah, mesti di fathah, kemudian ada ya isimnya mu'tal yang seperti itu keadaannya, ya, yaitu sebelum akhirnya di fathah, maka harus dengan qasr, nah, alif maqsurah bukan alif mamdudah, ya, seperti asifa ya'safu asafan, ya, asafan di sini asafan sebelum akhirnya sin di fathah. Ada yang semisal itu dari yang mu'tal, maka dia pun dikiaskan kepadanya, yaitu dengan kosor hamzanya sebagai jawiya jawan, ya. Nanti akan datang syarahnya. Kafi'alin wa fu'alin fi jam'i ma, seperti ya fi'alin dan juga fu'alin sebagai bentuk jamak dari kafi'latin dan fu'lah. Fi'al sebagai jamak dari fi'lah, fu'al sebagai jamak dari fu'lah. Nahwu duma, ya. Contoh ad-duma, ya. Ad-duma boneka. Nah, itu. Semoga bisa dipahami, ya. Apabila isim yang sahih menuntut fathah sebelum akhirnya dan isim yang sahih ini memiliki yang semisal dengan keadaannya dari yang mu'tal seperti asaf, ini asaf yang sahih. Maka untuk yang semisal dengan yang sahih dari yang mu'talnya ditetapkan qasr alif maqsurah dengan qiyas yang zahir. Ya, dengan qiyas yang zahir. Seperti fi'al dan fu'al sebagai jamak dari fi'lah dan fu'lah. Contoh ad-duma. Ayo kita baca syarahnya. المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. اسم مقصور adalah isim yang huruf i'rabnya alif yang lazimah. Disebutkan dalam catatan kaki. Wa yu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih, maka ia di'rab dengan harakat yang muqaddarah. Ini sudah maklum. Sawa'un akana marfu'a, apakah dia marfu' atau mansuban atau majrur, mansub atau majrur. Wa idza nuwina tuhdhafu alifuhu, dan kalau ditanwin isim maqsur maka dibuang alifnya secara lafaz, la khatan, tidak secara khat. Secara penulisan ada alifnya, tapi secara bacaan tidak ada. Nah, itu definisi dari isim maqsur, isim yang huruf i'rabnya adalah alif lazimah. Fakharaja bil ismi, maka keluar dengan qaid isim al-fi'lu, fi'il, tidak ada yang maqsur. Nahu yarda, tidak dikatakan rasanya yarda maqsur, tapi mu'tal bil alif. Kemudian wabi harfi i'rabih, keluar juga dengan qaid harfu i'rabih al-mabni, isim yang mabni. Contoh nahu idha, ya, idha tidak dikatakan maqsur. Kenapa? Karena dia alifnya huruf mabni. Iya. Kemudian wabilazimah, dan dengan lazimah al-musanna, isim musanna. Ya. Di sini alifnya lazimah, maka mengeluarkan alif yang ada pada musanna. Contoh az-zaidani. Di sini alifnya tidak lazim karena kalau dinasabkan dan dijarkan hilang, diganti dengan ya. Fa inna alifahu tanqalib ya'an fil jarri wan nasbi, karena alif pada musanna seperti az-zaidan yang misalnya akan berubah menjadi ya ketika dijarkan dan dinasobkan. Kemudian wal maqsuru ala qismaini, qiyasi wa sama'i. Isim maqsur ada dua macam. Yang pertama qiyasi, bisa dikiaskan. Ya, ini yang dibahas di sini. Wa sama'i, dan juga sama'i. Ini dihafal. Fal qiyasiyu kullu ismin mu'tallin lahu nadhirun min as-sahihah. Isim maqsur yang bisa dikiaskan adalah, isim maqsur yang bisa dikiaskan adalah setiap isim yang mu'tal, setiap isim yang mu'tal lahu nadhirun min as-sahih, yang ia memiliki yang semisal sebanding dengannya dari yang sahih. Ya. Yang mana nadhirnya ini multazamun fathu ma qabla akhirih, diharuskan untuk difathah huruf sebelum akhirnya. Ya. Yaitu setiap isim yang mu'tal, setiap isim yang mu'tal yang ia memiliki nadhir memiliki yang sebanding dari yang sahih, multazamun, ini sifat dari nadhir. Yang mana nadhir ya yang semisalnya ini, yang semisal dengan mu'tal ini yang sahih ini, multazam, diharuskan fathah sebelum akhirnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Setiap isim yang mu'tal yang ia memiliki yang sepadan, yang seimbang dari yang sahih, yang mana yang sepadan dengan yang mu'tal dari yang sahih ini, ya, menetapi fathah sebelum akhirnya. Wa dzalika ka masdar fi'il lazim. Ini contohnya masdar dari fi'il yang lazim. Sudah lewat itu. Alladhi 'ala wazni fa'ila, yang ia di atas wazan fa'ila. Maka sebelum akhirnya menetapi fathah. Fa innahu yakunu fa'ala, wazan fa'ila yang lazim masdarnya di atas fa'ala. Huruf sebelum akhirnya ain al-kalimahnya melazim fathah. Fa innahu yakunu fa'ala. Maka ainul kalimahnya menetapi fathah fa'ala. Bi fathil fa wal ain, dengan fathah pada fa'nya dan ainnya fa'ala. Nahu asifa. Contoh asifa. Di sini asifa adalah fi'il yang lazim, fi'il yang sahih yang lazim. Maka masdarnya adalah asafan. Ya. Asafan. Ah. Fa idza kana mu'tallan, adapun kalau kalimatnya mu'tal, wajib qasruh, wajib dengan menggunakan alif maksurah. Ya, fa idza kana mu'tallan wajib qasruh, wajib menggunakan alif maksurah. Contoh jawiyah. Jawiyah. Mana jatuh cinta atau tertimpa duka, kesedihan. Jawiyah sama dengan asifa ini. Ya, sama dengan asifa. Ya. Dari sisi lazim dan juga masdarnya jawiyah. Maka masdarnya jawan, nah, dengan alif maksurah. Karena dia seperti asifa. Ya, seperti asifa. Huruf sebelum akhirnya di fathah pada masdarnya. Ya. Jawiyah jawan. Ya, tanpa alif dalam bacaan, hanya dalam penulisan saja alifnya. Li'anna nadhirahu, jadi wajib diqasar, jawiyah jawan masdarnya wajib diqasar dengan alif qasar maksurah. Kenapa? La ilanna nadhirahu min as-sahih, karena yang semisal dengan jawiyah jawan dari isim yang sahih akhirnya, ya, multazamun fathu ma qabla akhirih, menetapi fathah sebelum akhirnya. Menetapi fathah sebelum akhirnya. Contoh ya, fi'al. Ya, contoh fi'al. Contoh fi'al. Wa nahw, dan contoh fi'al fi jam'i fi'lah. Contoh fi'al. Ya, fi'al sebagai jamak dari fi'lah bi kasri alfa, dengan kasrah pada fa'nya. Ya. Wa fu'al, dan juga fu'al sebagai bentuk jamak dari fu'lah bi dhammil fa', dengan dhammah fa'nya. Dengan dhammah fa'nya. Contoh miran. Ya. Miran ini dengan alif maksurah. Ya, miran khattan ya, alifnya. La lafzan. Jam'u miryah. Miran jamak dari miryah. Miran keraguan. Mudan jam'u mudiyah, kemudian mudan fu'al. Jamak dari fu'lah mudiyah. Pisau besar. Fa inna nadhirahuma, karena yang semisal dengannya fi'al, fi'lah, yang misal dengannya miran, miryah, mudan, mudiyah. Semisal dengan keduanya, minas sahih, dari yang sahihnya adalah qirab. Ya, qirab dan qurab. Satu qirbah. Ya, qurab pendekatan diri, satu pendekatan diri. Ya, jam'u qirbah. Qirab adalah jamak dari qirbah. Satu wi'a, bejana air. Ya. Wa qurbah, qurbah pendekatan diri. Ya, ini yang sahihnya, qirbah. Ya, jamaknya qirab. Maka miryah sama dengan qirbah. Ya. Qirbah, lihat qirab sebelum akhirnya di fathah. Maka yang semisal dengan qirbah yaitu miryah, itu pun sama. Iya. Dihukumi sama, maka ia dengan alif maksurah miran. Kemudian qurbah. Ya. Mudiyah mirip qurbah. Qurbah jamaknya qurab sebelum akhirnya di fathah. Maka demikian pula yang mu'talnya dikatakan mudan dengan alif maksurah. Dengan alif maksurah. Ya, li'anna jama' fi'lah dikasri fa', karena jamak dari fi'lah dengan kasrah fa'nya yakunu 'ala fi'al. Jamak fi'lah, fi'lah dengan kasrah fa'nya itu di atas wazan fi'al. Fi'al, wazan fi'al sebelum akhirnya fathah. Dikasril alif dengan dikasril awal dengan mengkasrah yang pertama, wa fathis tsani dan fathah pada keduanya, atau dengan memfathah huruf kedua, huruf yang kedua. Wa jam'u fu'lah, sedangkan jamak dari fu'lah bi dhammil fa' dengan dhamma fa', yakunu 'ala fu'al, di atas wazan fu'al, bi dhammil awal dengan dhammah yang pertama, wa fathhi tsani dan fathah pada yang kedua. Ya. Wadduma, wadduma jam'u dumyah. Sedangkan ad-duma itu benar jamak dari dumyah. Dumyah maknanya as-surah min al-'aj wa nahwi, boneka yang dibikin dari gading, sapi atau yang semisalnya. Itu makna ucapan An-Nadhim rahimahullah. Jadi idza stau, kita balik lagi ke matan agar kita lebih faham. Idza ismun istaujaba min qabli taraf, apabila ada isim yang sahih yang menuntut sebelum huruf akhirnya fathah, yang menuntut sebelum akhirnya, menuntut fathah sebelum huruf akhirnya, wa kana dha nadhirin, dan isim yang sahih tersebut memiliki nadhir yang semisal dari yang mu'tal seperti asaf, maka falinadhirihi, untuk isim yang seimbang dengan isim yang sahih dari yang mu'tal akhirnya, itu ditetapkan qasr, ya, alif maksurah, biqiyasin zahir, dengan qiyas yang zahir. Nah, ini jelas insyaAllah ya. So, ada isim yang akhirnya atau sebelum huruf akhirnya fathah, kemudian ada isim yang mu'tal yang seperti itu keadaannya, maka ia dengan menggunakan alif maksurah. Ya, contohnya fi'al. Ya, fi'al kan sebelum huruf akhirnya fathah. Fi'al, ain. Fu'al juga demikian sebelum huruf akhirnya fathah. Fi'al dan fu'al ini datang sebagai bentuk jamak dari fi'lah. Fi'lah untuk fi'al. Kemudian fu'lah untuk fu'al. Ya, contoh ad-duma. Ya, ad-duma. Duma ini dari fu'lah. Fu'lah. Ya, fu'lah. Maka ia dijamakkan dengan alif maksurah akhirnya. Duma. Duman kalau tanpa alif. Ya, kalau dengan alif, maka di situ alif, kalau dengan alif, alif lam maksudnya. Kalau bersama alif lam, maka di situ alifnya muncul. Ad-duma. Kalau sudah dipahami ya. Kemudian wa masahaqa qabla akhirin alif fal maddu fi nadhirihi hatman 'urif kamasdar al fi'l alladhi qad budi'a bi hamzi wasl kar'awa wa karta'a. Dan isim yang istahaqqa qabla akhirin alif, isim yang berhak, ya, isim yang berhak mendapatkan alif sebelum akhirnya, isim yang berhak mendapatkan alif sebelum akhirnya, fal maddu fi nadhirihi hatman 'urif, maka mad, nah ini alif, kalau tadi bahasanya alif maksurah, sekarang alif mamdudah. Bagaimana kiasnya? Ya, bagaimana kiasnya? Kalau ada isim yang ia berhak, ya, yang ia berhak untuk mendapatkan alif sebelum akhirnya. Fal maddu fi nadhirihi maka mad. Mad. Ya, pada yang semisalnya, semisal dengan isim tersebut, hatman urif. Diketahui keharusannya. Jadi kita ulangi, wa masahaqa. Maksudnya isim yang sahih gitu ya. Masahaqa isim yang sahih. Yang ia istahaqa berhak mendapatkan alif sebelum akhirnya. Maka mad. Ya mad. Menetapkan mad. Alif hamdudah. Pada yang semisal isim yang sahih tersebut, hatman urif. Secara pasti telah diketahui. Iya, secara pasti telah diketahui. Kamasdar fi'il alladhi qad budi'a, seperti masdar fi'il yang dibuka dengan hamzah. Wasl bi hamzi waslin kar'awa wa karta'a. Seperti masdar fi'il yang dibuka dengan hamzah wasl, seperti ir'awa. Ir'awa, ir'awi, ir'iwa, ir'iwa'u. Dengan alif hamdudah situ. Seperti juga irta'a, irta'i, irti'a'u. Ditetapkan di situ alif hamdudah. Ir'awa maknanya kaffa'an, menahan diri dari. Atau imtana'a. Kadang juga bermakna raja'a. Tergantung konteksnya. Kalau ir'awa'an maknanya kaffa'an atau imtana'a. Tapi kalau dikatakan amruhu an yir'awi, iya, an ghayyihi misalkan, maka an yir'awi bermakna an yarji', iya, yarji' kembali. Ini irta'a, yarta'i mana yang faddala, mengutamakan. Dan karena juga ada makna yang lain tergantung konteksnya. Kalau dikatakan irta'a ra'yahu, ya ini berarti ra'a ra'yahu, ia berpendapat dengan pendapatnya. Irta'a ra'yahu, ia mengambil pendapat atas pendapat dengan pendapatnya. Kita baca syarahnya, lamma faragha minal maqsuri, ketika beliau al-musannif selesai menjelaskan tentang isim maqsur, ya, yang dikiaskan seperti apa, maka syara'a fil mamdud, beliau masuk menjelaskan isim yang akhirnya adalah alif hamdudah. Ya. Wahuwa alismul ladzi fi akhirihi hamzah, yaitu isim yang akhirnya hamzah. Tali alifan, yang hamzah ini datang setelah alif zaidatan, setelah alif zaidah. Contoh hamra'u, kisa'u, rida'u. Ini semua disebut dengan apa? Alif ta'nits hamdudah. Karena akhirnya hamzah dan sebelum hamzahnya ada alif tambahan. Ya, alif tambahan. Fa kharaja bi ismi al-fi'lu, maka keluar dengan qaid al-ism fi'il. Ya, tidak ada fi'il yang mamdud. Ya. Contoh yasha'u. Ini jadi dikatakan dengan al-mamdud. Ya. Wa bi qawlihi, dan juga dengan ucapannya tali alifan zaidah. Hamzah yang datang setelah alif zaidah keluar dengan ini, maka nafi akhirihi hamzatun tali alifan ghairu zaidatin. Apa saja dari isim yang akhirnya hamzah tapi hamzahnya datang setelah alif, bukan alif tambahan, alifnya alif asli. Ya, seperti ma'in, ini asli alifnya. Juga a'in wa a'in, a'in jam'u a'ati, iya, atau jam'u a'ati, iya, jam'u a'ati wa huwa syajar, yaitu pohon, iya, pohon. Kemudian wal mamdud aidan kal maqsur, isim yang mamdud juga sama hukumnya seperti isim yang maqsur. Atau di sini kok ada koma ya. seperti kama'in koma, berarti wa'ain jamak dari a'ati, a'ati wa huwa syajar, dan ia adalah syajar. Coba dicek lagi ya. Fal qiyasi, maka isim mamdud yang qiyasi babitnya adalah kullu mu'talin lahu nadhirun min as-sahih al-akhir. Setiap isim mu'tal yang ia memiliki nadhir yang semisal, min as-sahih al-akhir, dari yang sahih akhirnya, itu qiyasi. Setiap isim mu'tal yang ia memiliki yang semisal, yang sebanding dari sahih akhir. Ya. Multazamun ziyadatu alifin qabla akhirih. Yang mana nadhirnya, multazamun sifat dari nadhir, yang mana yang semisal dari yang sahihnya, multazamun ziyadatu alifin qabla akhirih, menetapi tambahan alif sebelum akhirnya. Wa dzalika kama sarima awaluhu hamzatu waslin. Ini contohnya dalam masdar yang awalnya hamzah wasl. Contoh ir'awa. Ini masdar dari yang dari fi'il yang awalnya hamzah wasl, maka mesti akhirnya, ya kalau dia mu'tal, akhirnya alif hamdudah. Ir'awa ir'iwaan, irta'a irti'aan, wastaqsa istiqsa'an. Fa inna nadhiraha min as-sahih, sesungguhnya yang semisal dengannya, ya, ir'awa ir'iwaan irta'a irti'aan dan seterusnya, yang semisal dengannya dari yang sahihnya adalah intalaqa. Intalaqa awalnya hamzah wasal. Intalaqa intilaqa. Ya, intalaqa intilaqa. Lihat di sini yang sahihnya intilaqa. Masdar dari intalaqa ia intilaqa, melazimi sebelum akhirnya alif intilaqa, iqtadara iqtidara. Ya, maka yang semisal dengannya dari yang mu'tal ketika mirip dengan intilaqa, maka ia dengan hamzah wasl, hamzah alif, alif ta'lif mamdudah akhirnya. Ir'iwaan. Ya. Untuk yang mu'tal akhirnya yang semisal dengan yang sahih intilaqa, maka ia menggunakan alif ta'lif mamdudah. Ir'iwaan. Ya. Wastakhraja istikhrajan. Ini juga sama, istikhrajan melazimi alif sebelum akhirnya. Wa kadza masdar kulli fi'lin mu'tallin yakunu ala wazni af'al. Demikian pula masdar setiap fi'il ya mu'tal yang ia di atas wazan af'ala. Ini pun sama, akhirnya dengan alif ta'nits mamduda a'ta yu'ti i'ta'an. Kenapa? Karena nadhirnya dari yang sahih akrama ikraman. Nadhirnya sebelum akhirnya di dengan alif ikraman. Itu makna dari ucapan an-nadhim tadi. Wa masahaqqa qabla akhirihi qabla akhirin alif fal maddu fi nadhirihi hatman urif. Isim sahih ya yang istahaqqa qabla akhirin alif, yang ia berhak mendapatkan alif sebelum akhirnya ikraman intilaqan istikhrajan, maka fal maddu fi nadhirihi, maka mad menetapkan alif ta'lif mamdudah pada yang semisal isim sahih tadi, ya, hatman urif, secara pasti telah diketahui. Ya. Maka mad pada yang semisal dari isim sahih dari yang mu'tal, itu madnya, penggunaan alif ta'lif mamdudahnya telah diketahui. Kama masdaril fi'il alladhi qad budi'a, seperti masdar fi'il yang dibuka dengan hamzah wasol, ir'awa dan irta'a. Ir'awa, ir'awi, ir'iwa'an. Ya. Wajib di situ masdarnya, isimnya dengan menggunakan alif ta'nits mamdudah. Karena dia yang semisalnya dari yang sahih sebelum akhirnya di fathah. Intalaqa intilaqan, iqtadara iqtidaran dan seterusnya. Di catatan kaki nomor 1 di situ dijelaskan Wa mithlu dhalikal masdar al fi'l alladhi ala mithal nasara yansuru idza kana dalan ala sawt ka rugha wa nugha wa muka wa du'a wa huda aw kana dalan ala da mithlu musha wa masdar al fi'l alladhi ala mithal qatil qitalan nahu walin wala'a wa 'ada 'ida'a 'ida'u. Dan yang semisal dengan masdar fi'il, ya wa mithalu dzalika, yang semisal itu juga masdar fi'il, yang semisal tadi yang sebutin di atas, tambahan ini dari mu'alliqnya, semisal itu adalah masdar fi'il yang ia di atas contoh nasara yansuru. Di atas misal wazan nasara yansuru idza kana dalan ala saut, khusus ketika ia menunjukkan kepada suara, ya, kepada suara nasara yansuru, ya, rugha, ya, suara unta, ya, nugha, namanya suara kambing, ya, wa muka, tepuk tangan, doa, doa, ya, doa, da'a yad'u nasara yansuru, ya, huda, huda, senandung untuk apa, mendorong untanya itu biar cepat berjalan. Ini semuanya menunjukkan kepada suara. Aw kana dalan ala da'a, ia menunjukkan kepada penyakit dari musya. Ya. Wa masdar fi'il allazi ala misal, dan juga masdar fi'il yang ia di atas wazan qatala qitala. Ya, contoh wala wala'a. Ya. Ditambahkan, ya. Ditambahkan lagi. Tambahannya tadi yang pertama di atas wazan nasara yansuru, maka yang mu'tal yang di atas wazan nasara yansuru ketika ia menunjukkan kepada suara, maka juga akhirnya dengan alif mamdudah, ruha, nugha, muka, yang sudah kita kenal doa, ini kan da'a yad'u, mu'tal akhirnya dia semisal nasara yansuru, dan doa ini menunjukkan kepada suara, maka dengan hamzah doa, alif ta'nits mamdudah. Juga hadayahdu juga sama nasara yansuru, yang menunjukkan kepada suara atau menunjukkan kepada penyakit musya. Sudah dicek, anda belum buka. Kemudian masdar fi'il yang di atas wazan qatala qitala, maka yang mu'talnya yang di atas wazan qatala qitala, ya, maka ia pun dengan alif ta'nits mamdudah, wala yuwali wala'a, wa'ada yu'adi ada'a, wazan fa'ala qatala, ada yu'adi ida'a. Kemudian yang nomor dua, wa mithlu dhalik, ya, wa mithlu dhalik mufradu ma jam'uhu af'ilah, yang semisal itu juga mufradnya isim yang jamaknya af'ilah. Kisah, dia jamaknya akisah, maka mufradnya dengan hamzah atau alif ta'nits mamdudah. Ya. Kisah, kenapa? Karena dia jamaknya af'ilah. Rida ardiyah. Fa inna nadhirahu min as-sahih, karena yang sebanding dengannya dari yang sahihnya himar ahmirah. Himar ahmirah. Silah asliha, ya, yang sebanding dengannya sebelum akhirnya alif himar, ya, silah. Kemudian bait berikutnya, wal adimun nadhir idza qasrin wa za maddin min naqlin kal hija wa kal hidha. Wal adimu an nadhir, adapun isim mu'tal yang tidak memiliki nadhir yang sebanding dengannya dari yang sahih, dza qasrin wa dza maddin, dalam keadaan dia qasr dengan alif maksurah, wa dza maddin, atau dalam keadaan dia menggunakan alif mamdudah, maka ini binnaql, ya, binnaql dengan sama'i sifatnya, sama'i sifatnya, ya. Kalau yang sebelumnya qiyasi, ya, dikiaskan, yaitu isim-isim yang mu'tal akhirnya apabila ia menyerupai yang sahih dalam beberapa hal yang telah dijelaskan di atas. Adapun isimnya mu'tal yang tidak memiliki yang sebanding dengannya dari yang sahih ya, dalam keadaan dia di qasr dengan hamzah maksurah atau dengan dalam keadaan dia dengan menggunakan alif ta'nits mamdudah, maka itu binaklin dengan penukilan sifatnya samai. Kal hija wa kal hidha, seperti hija akal, maknanya hidha na'lun sandal. I'rabnya za qasr yaitu hal dari dhamir yang ada pada naqlin. Aslinya wal adimun nadhir binaklin. Za qasrin wa za maddin. Hadha huwa al-qism al-thani wa huwa al-maqsuru as-sama'i wal mamdud as-sama'i. Inilah macam yang kedua, yaitu isim maqsur yang sifatnya sama'i, tidak bisa dikiaskan. Ya, karena sebab tidak ada yang semisal dengannya dari yang sahihnya. Wal mamdud as-sama'i, dan juga yang mamdud sama'i. Wa babituha, batasannya adalah anna ma laysa lahu nadhirun ittarada fathu ma qabla akhirih. Fa qasruhu mawquf ala sama'. Ya, dobit keduanya, yang pertama dulu dobit dari al-maqsur as-sama'i adalah bahwasanya ma laysa lahu nadhir, isim mu'tal yang ia tidak memiliki nadhir yang semisal dengannya dari yang sahih, yang mana yang semisal dengannya dari yang sahih itu ittarada fathu ma qabla akhirih, muttarid mesti di fathah sebelum akhirnya. Faqasruhu mawquf ala sama, maka qasrnya isim mu'tal tersebut itu mawquf ala sama, digantungkan kepada sama, nukilan dari orang Arab. Saya ulangi, anna ma laysa lahu nadhir, isim mu'tal yang di qasr yang ia tidak memiliki nadhir yang sebanding dari yang sahih, yang muttarid di fathah sebelum akhirnya, maka qasrnya itu di gantungkan pada sama'. Wa ma laysa lahu nadhirun, kemudian yang kedua berarti babit tadi al-mamdud as-sama'i, isim mamdud yang laysa lahu nadhir, tidak memiliki yang sebanding dengannya dari yang sahih. Al-ittarada ziyadatu alifin qabla akhirih, yang mana yang sahih tersebut muttarid. Iya. Muttarid, diterapkan, dikiaskan penambahan alif sebelum akhirnya. Maka madnya isim maksur, penggunaan isim alif ta'nits mamdudah maksur ala sama' itu dibatasi pada sama' nukilan. Saya ulangi, ma laysa lahu nadhirun, isim yang mamdud yang ia tidak memiliki yang sebanding dengannya dari yang sahih, yang mana yang sahih ini muttarid, sifatnya dikiaskan penambahan alif pada akhirnya, maka madduhu menambahkan alif ta'nits mamdudah pada isim yang mu'tal tersebut maksur ala sama', ini dibatasi pada nukilan dari orang Arab. Ya, kalau yang sebelumnya paham, insyaallah ini lawannya mudah difahami. Jadi kalau disimpulkan pada isim maksur, ya, isim maksur ataupun isim yang mu'tal itu akhirnya dengan alif maksurah ketika ia memiliki yang sebanding dengannya dari isim yang sahih, dengan syarat isim yang sahih tersebut sebelum akhirnya di fathah. Nah, itu. Kemudian pada isim yang mamdud, hamzah ataupun alif ta'nits mamdudahnya ini sifatnya qiyasi ketika ia memiliki yang sepadan dengannya dari yang sahih. Yang sepadannya seperti apa? Yaitu yang sepadan dengan isim yang mu'tal ini atau yang akhirnya alif ta'nits mamdudah, yang sepadan dengannya dari yang sahih adalah isim yang sebelum huruf akhirnya itu di sebelum akhirnya alif, dan itu sifatnya muttarid. Iya. Nah, kalau tidak seperti itu, yakni kalau kita dapati ada isim maksur atau isim mamdud tidak ada yang sebanding darinya dari yang sahih, maka itu sifatnya sama'i, ya. Faminal maksur as-sama'i, dan di antara contoh isim maksur yang sama'i tidak bisa dikiaskan adalah al-fata. Al-fata di sini dengan fatan kalau dibuang alifnya. Ya. Al-fata dengan di sini alif maksura ya, al-fata. Ya. Wahidu al-fityan, ini mufrad dari al-fityan. Al-fityan jamaknya. Ya. Tidak ada yang sebanding dengannya dari yang sahih. Ya. Wal hija, dan juga al hija al aql. Ya. Wal thara ya, al turab. Al sana al daw yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Daw al sana, ini sama yang sifatnya karena tidak ada yang sebanding dengannya dari yang sahih. Ya. Berbeda dengan jawan kan? Jawiya jawan. Ada yang sebanding dengannya dari yang sahih, asifa. Asifa. Asafan, asafan, asafa sebelum akhirnya di fathah, asafan, maka jawan dengan alif maksurah. Wa minal mamdud sama'i, dan di antara contoh isim mamdud yang sama'i adalah al-fata'u. Al-fata'u yang maknanya adalah hadatsatu sin, umur yang masih muda. Wassana'u, as-sana'u mana asyaraf, kemuliaan. Wassara'u, kasratul mal, hanya harta. Walhidha, an-na'al, an-na'al. Nah, kita ambil satu lagi, semoga bisa dipahami itu. Wa qasru dhil maddi ibtiraran mujma'u alaihi wal'aksu bi khulfin yaqa'u. Mengqasr dhil mad, iya, mengqasr isim yang akhirnya alif ta'nits mamdudah idtiraran mujma' alaih, ketika dalam keadaan darurat itu disepakati bolehnya. Jadi ketika dalam keadaan darurat dalam syair boleh alif ta'nits mamdudah diganti alif ta'nits maksurah ketika darurat, itu disepakati oleh an-nuhad. Wal'aksu bi khulfin yaqa', adapun sebaliknya menjadikan isim yang maksur menjadi mamdud, yaqa' bi khulfin, boleh tapi dengan khilaf padanya. Terjadi dengan khilaf, boleh tapi dengan khilaf. Ya. La khilafa bainal basriyyin wal kufiyyin fi jawazi qasril mamdudi lid darurah. Tidak ada perbedaan pendapat antara ahli nahwu Basra dan Kufah dalam hal bolehnya mengqasr isim yang mamdud ketika darurat. Wakhtulifa fi jawazi madil maqsur, dan diperselisihkan tentang boleh tidaknya untuk memadkan isim maksur. Fadhahab al-Basriyun ilal mana', adapun orang Basrah berpendapat tidak boleh. Fadhahab al-Kufiyun ilal jawaz, adapun orang-orang Kufah berpendapat boleh. Wastadallu biqawli, dan mereka orang Kufah berpendapat dengan, berdalil dengan ucapan rajiz, ya laka min tamrin wa min shisha'i yanshabu fil mas'ali wallaha'i. Ini wallaha'i, ini allaha maksur, isim maksur. Karena darurat al-wazn, maka ditambahkan alif wallaha'i. Ya laka, ya, kaidahnya kalau ia tidak diikuti dengan isim, maka ada dua kemungkinan. Bisa yang pertama, munadanya mahdhuf, ya zaidu, atau dia dijadikan harfu tanbih. Mananya ala. Ya. Tauhilah, laka min tamrin wa min shisha, bagimu. Ya. Tamr, situ ada lughahnya, ya. Dan shisha, kurma yang jelek, ya. Shisha, kurma yang jelek, yang belum keras bijinya, karena tidak diyulqah, belum dikawinkan dengan kurma yang lain. Disebutkan huwa uha tamr alladhi yashtad nawah, kurang sepertinya, harusnya huwa tamr alladhi lam yashtad nawah, sebagaimana di dalam kitab yang lain. Ya. Bagi mutamr dan kurma-kurma yang jelek, yansyab, yang mana karena jeleknya yansyab fil mas'ali, lengket di tenggorokan, wallaha, dan anak lidah. Di sini syaihnya allaha i, ditambahkan apa, hamzah, ya, dijadikan mamdud, padahal dia aslinya maksur, allaha, anak lidah. Ya, wallahu ta'ala أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.